Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali sahih targhib wa tarhib. Kita masih melanjutkan kitab zuhud dan kita masuk di hadis yang ke-38. Nah, kemarin sudah kita lewati hadis-hadis tentang rendahnya dunia dan hinanya dunia. Nah, kita masuk di hadis yang ke-38 dari bab ini atau hadis yang ke-3255 dari awal kitab. Qala al-Mundhiri rahimahullah wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma dhi'bani ja'i'ani, tidaklah dua serigala yang lapar. Dua serigala dalam keadaan lapar. Ursila fi ghanamin, yang dilepaskan keduanya di sekumpulan kambing. Kondisi lapar, tentunya semangat untuk mencari mangsa. Kata beliau, tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepaskan di sekumpulan domba, biafsadallaha, lebih merusak terhadap sekumpulan kambing itu, lebih banyak kerusakannya terhadap domba-domba itu, min hirsil mar'i alal mali wa sarafil dinihi, lebih berbahaya, lebih merusak, tidaklah lebih merusak, ya, dibandingkan semangatnya seseorang, tamaknya seseorang, rakusnya seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Enam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih wa Ibn Hibban fi sahihihi. Naam ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang hamba untuk mendapatkan harta dan kedudukan itu lebih banyak merusaknya untuk agamanya, lebih berbahaya dibandingkan dua serigala yang kelaparan yang dilepas di sekumpulan domba. Enam. Di sini Rasulullah SAW memberikan permisalan, perumpamaan. Serigala yang lapar, yang betul-betul sangat kuat keinginannya untuk menghilangkan rasa laparnya dengan berburu, dengan memangsa apa yang dijumpai. Dan di sini juga beliau sebutkan dilepaskan di sekumpulan domba. Nah, domba tentunya hewan yang lemah dibandingkan dengan serigala, apalagi kelaparan serigalanya. Nah, lemah, baik. Untuk memberikan perlawanan terhadap serigala yang kelaparan. 6. Demikian pula tamak terhadap harta dan kedudukan. 6. Itu begitu berbahaya terhadap agama seseorang, lebih berbahaya dibandingkan serigala kelaparan yang dilepaskan di sekumpulan domba. Yang tidak ada penjaganya, serigala itu bebas untuk memangsanya, ternyata itu lebih aman dibandingkan rakusnya seorang hamba terhadap harta dan jabatan dan kedudukan. 6. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang bahayanya hirs, sangat cinta dan terhadap harta dan kedudukan. 6. Seseorang yang sangat cinta dengan harta, maka dia akan berupaya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Yang pertama dari jalan yang halal, dari jalan yang mubah. Nah, dikerahkan segala kemampuannya, dicurahkan, dihabiskan segala waktu yang dimiliki untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. 6. Jika harta yang dicari dari jalan yang halal, tapi waktu yang dipakai itu melampaui batas, maka dia sudah menyia-nyiakan waktunya untuk perkara-perkara yang kemarin kita bahas, perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang rendah. Nah, dia berpikiran kemanapun ada kesempatan mendapat dan menambah harta, dia akan ke sana. Nah, dalam rangka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Baik. Kalau itu pekerjaan dan ditempuh dengan cara yang halal, paling tidak dia sudah menyia-nyiakan waktu. Pekerjaannya halal, tapi terbengkalai waktunya, waktu untuk keluarganya, waktu untuk anak-anaknya, waktu untuk ibadah. Nah, mungkin kalau dia bisa ibadah hanya perkara-perkara yang wajib, tidak sempat menjalankan perkara-perkara yang sunnah. Kalaupun dia bisa menjalankan perkara-perkara yang wajib, mungkin kualitas ibadahnya tidak sempurna. Dengan waktu yang mepet, dengan waktu yang sempit. Nah. Dan ada yang lebih dari itu. Mereka-mereka yang kemudian mengumpulkan harta tidak hanya dari cara yang halal, tapi juga dari cara yang haram. Nah, kecintaan terhadap dunia berlipat-lipat. Ini melebihi yang tadi yang pertama. Yatlubul mal, mencari harta minal wujuh al-muharramah, dari sisi yang diharamkan. Fayamna'ul huquqal wajibah, dan tidak mau menjalankan kewajibannya. Harta yang dia kumpulkan dari jalan yang haram, harta yang didapatkan tidak dikeluarkan zakat, infak, dan yang semisalnya. Nah, orang-orang yang terjangkit penyakit syukh, sangat tamak. Makanya Allah sebutkan, wa may yuqa syuha nafsihi, orang siapa yang diselamatkan, dijaga, ya, dari ketamakan dirinya, sangat cinta dengan dunia, ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Nah, ini keterlaluan dalam cinta dunia, cinta harta. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengingatkan, iyyakum wasukha, hati-hati kalian dari asukh. Sangat tamak, sangat cinta dengan dunia. Fa inna mahalaka man kana qablakum bisukh. Bahwasanya binasanya orang-orang sebelum kalian karena penyakit ini. Penyakit kikir, tamak. Amarahum bil bukhli fa bahilu. Sukh, penyakit ini memerintahkan orang yang terjangkit itu untuk bakhil, maka dia pun bakhil. Tidak mau mengeluarkan sedekah, zakat, dan yang semisalnya. Wa amarahum bil qati'ah fa qata'u. Mereka diperintahkan untuk memutus kekerabatan, maka mereka putus. Khawatir jika ada kerabatnya yang ke rumah dia, dianggap akan menghabiskan hartanya sehingga memutus hubungan kekerabatan dalam rangka agar hartanya tidak berkurang. Ini penyakit berbahaya, suh. Wa amarahum bil fujur wa fajaru. Mereka diperintahkan untuk berbuat dosa, mereka pun berbuat dosa. Ini penyakit berbahaya. Nah, seseorang yang sangat-sangat cinta dengan dunia, keterlaluan kecintaan dengan dunianya, dalam keadaan sudah kita lewati hadisnya, hendaknya seorang itu di dunia seperti seorang musafir mengambil bekal seperlunya. bukan sebanyak-banyaknya, seperlunya. Nah, yang ini mengambil harta sebanyak-banyaknya. Tidak ada satu peluang pun yang disia-siakan dimanapun tempatnya akan didatangi, meskipun menghabiskan waktu yang begitu banyak. Nah, apalagi ditambah jika itu dengan jalan yang haram. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, enggak peduli yang halal maupun haram, dan menahan harta sekuatnya. Tidak ada sedekah, infak, tidak mau tahu dengan yang lainnya. Nah, ini berbahaya, kecintaan dengan dunia. Yang kedua, nam al-hirs ala sarafi, semangat untuk mendapatkan kedudukan. Nah, semangat untuk mendapatkan kedudukan ini lebih berbahaya dibandingkan semangat untuk mendapatkan harta. Nah, mencari kedudukan dunia, ingin mendapatkan jabatan, ya, ingin mendapatkan tempat yang mulia di dunia ini, itu lebih berbahaya bagi seorang hamba dibandingkan dalam semangatnya dia untuk mencari harta. Nah, kenapa? Karena tatkala orang mencari kedudukan di dunia ini, mereka menghabiskan hartanya. Nah, semangat untuk mendapatkan kedudukan di dunia ini, ada kedudukan naam yang sifatnya duniawi, menjadi penguasa, nah, raja atau semisalnya. Jadi ingin menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka darul akhirah, itulah negeri akhirat. Itu naj'alu lilladheena la yuriduuna 'uluwan fil 'ard, kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan yang tinggi di dunia. Wala fasada, kan tidak menginginkan kerusakan, ya, di dunia ini. Nah, sehingga orang-orang yang memang semangat mendapatkan jabatan, baik, sangat-sangat sedang kemudian dia mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, jangan kamu minta jabatan. Wa in utita an mas'alatin, kalau kamu kemudian diberikan jabatan itu dari meminta, ukilta ilaiha, kamu akan dibiarkan, dipasrahkan, ya, ke situ. Wa in utita an ghairi mas'alatin, tapi kalau kamu mendapatkan jabatan tanpa meminta, tanpa mencari, uinta 'alaiha, kamu akan ditolong, Nah, sehingga mereka-mereka yang memang mendapatkan jabatan dengan cara mencarinya, menginginkannya, dan memintanya dengan usaha yang luar biasa, mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya dengan mendapatkan jabatan, Rasulullah wakil ta'ilaiha, diserahkan kepada dirinya. Beda dengan mereka-mereka yang memang diberi jabatan tanpa memintanya, dia akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Baik. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Sehingga berbahaya orang-orang yang semangat untuk mendapatkan jabatan. Naam. Dan al-hirs, semangat ala saraf untuk mendapatkan kemuliaan dan jabatan ini. Yang kedua, tadi kekuasaan di dunia. Yang kedua, itu lebih berbahaya dalam masalah agama. Mencari kemuliaan dan ketinggian di hadapan umat manusia dalam perkara agama. Misalnya ilmu. Nah, mempelajari ilmu agar dipandang sebagai orang yang paling ahli, orang yang paling pinter. Nah, mencari ilmu agama li ajri dunia. Nah, ini lebih berbahaya. Semangat mendapatkan atau mencari ilmu agama dengan tujuan dunia. Baik. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini bahayanya cinta dunia, bahayanya cinta kedudukan dan jabatan, itu lebih besar bahayanya bagi agama seseorang dibandingkan dua serigala yang kelaparan dilepaskan di sekumpulan domba yang tidak ada penggalan sama sekali bagi serigala itu untuk memangsa mereka. Nah, baik. Kemudian di hadis berikutnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Badhibani qariyani jayan. Tidaklah dua serigala yang sudah terlatih dalam keadaan keduanya lapar. Fi zaribati ghanam, berada di kandangnya kambing. Aghfala ahluha, yang pemiliknya lalai dengan kambing-kambingnya. Yaftarisan wa yakulan. Kemudian dua serigala itu menerkamnya dan memangsanya. Biasra fiya fasadan. Tidaklah itu lebih cepat kerusakannya. Min hubbil mal wa syarafi fi dinil mar'il muslim. Tidaklah itu lebih cepat kerusakannya dibandingkan kecintaan kepada harta dan kedudukan dalam agamanya seorang muslim. Rawahu Tabrani wa lafdhu lahu wa Abu Ya'la binahwi wa isnaduhuma jayyid. Nah, semakna dengan hadis yang di atas. Serigala yang kelaparan, yang ada di kandangnya domba, dalam keadaan pemiliknya lupa lalai dengan dombanya. Nah, ternyata itu tidak begitu berbahaya jika dibandingkan dengan seorang yang cinta dunia dan cinta kedudukan. Cinta dunia dan cinta kedudukan sangat berbahaya untuk agama seorang muslim. Lebih besar bahayanya dibandingkan domba kelaparan yang ada di kandangnya, serigala kelaparan yang ada di kandangnya domba. Nah, mungkin kalau kita pikir serigala yang kelaparan begitu berbahaya untuk domba-domba itu, apalagi pemiliknya tidak ada. Tapi ternyata, nah, kecintaan seorang kepada harta, kecintaan seorang kepada kedudukan itu lebih berbahaya dibandingkan itu lebih berbahaya terhadap agamanya dibandingkan serigala itu terhadap domba-domba. Di hadis berikutnya qala rahimahullah wa ibni Umar radhiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذئبان ضاريان في خطيرة يأكلان ويفسدان يتضر فيها من حب صرفي وحب المال في دين المرء المسلم. Tidaklah dua serigala, nah, sebagaimana hadis sebelumnya, ya, dua serigala yang terlatih, yang mereka, nah, dalam keadaan lapar, fi khatiratin, dalam kandang atau dalam pagar, yakulani, keduanya makan, wayusidani, dan keduanya merusak. Lebih berbahaya dibandingkan kecintaan terhadap kedudukan dan kecintaan terhadap harta pada agama seorang muslim. Rawal Bazzar bi isnadin hasan. Naam. Ikhwani hidina azani wa azakumullah. Ini hadis-hadis yang semakna. Berarti cinta dunia sehingga menghabiskan waktu untuk mencari dunia, cinta kedudukan menghabiskan harta untuk mencapai kedudukan, itu berbahaya terhadap agamanya seorang muslim. Lebih berbahaya dibandingkan serigala kelaparan yang ada di kandangnya domba-domba. Nah, qala rahimahullah wa Ankab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul inna li kulli ummatin fitnah wa fitmatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada ujian, dan ujian umatku adalah harta. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih Ibnu Hibban fi sahih wal Hakim wa qala sahihul isnad. Fitnah umat ini adalah fitnah harta. Harta begitu menggoda, begitu menarik hati, khulwatun khazirah, manis dan hijau. Begitu tertarik seorang dengan harta, sehingga jika dijumpai orang-orang yang enggak senang dengan harta, terkesan itu orang yang aneh. Fitnah umat ini adalah dengan harta. Nah, yang mereka tersibukkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tersibukkan dari akhiratnya untuk mengumpulkan harta. Nah, padahal hadis yang sudah kita lewati, harta itu, harta seorang hamba yang hakiki, adalah harta yang dia sedekahkan, yang nanti sebagai teman dia di alam barzah. Selain itu, maka menjadi hak ahli warisnya. Tidak kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dihabiskan waktu sehingga tidak sempat untuk menjalankan ibadah kepada Allah, lupa dengan akhiratnya. Nah, ternyata hartanya tidak dibawa mati, hartanya tidak menemani dia di alam barzah, hartanya tidak bermanfaat untuk dia nantinya, yang menikmati adalah orang lain. Nah, ini fitnah. Fitnah ummati al-mal. Baik. Tadi sudah diingatkan Rasulullah SAW sangat berbahaya al-hirsu al-mal. Semangat untuk mendapatkan harta. Qala rahimahullah wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu rahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahimallahu Allah merahmati man sami'a maqalati, orang yang mendengar ucapanku, hatta yuballigha ghairahu, sampai dia sampaikan ke selainnya, mendapatkan ilmu, mendapatkan hadis, kemudian dia sampaikan ke orang lain, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salasan la yaghillu alaihinna qalbu mri'in muslim. Ada tiga hal, tiga perkara yang tidak ada kedengkian atasnya hati seorang muslim. Ikhlasul amalillah, keikhlasan amalan untuk Allah. Wa nushu li aimmatil muslimin, dan nasihat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. waluzumul li jama'atihim, dan berpegang dengan mereka, bersama mereka, bersama penguasa. Naam. Fa inna du'ahum yahitu min waraihim. Karena doa mereka itu melingkupi, mengitari orang-orang yang di belakang mereka. Naam. Dakwahnya, doanya kaum muslimin melingkupi mereka, menjaga mereka. Naam. Baik. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Ini tiga perkara setelah beliau sebutkan orang yang menyampaikan apa yang dapat hadis ya Rasulullah, mendapat karahmat dari Allah. Disebutkan ada tiga yang tidak ada kedengkian. Enam. Tidak ada kedengkian terhadap tiga perkara itu. Hati seorang muslim. Naam. Yakni orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, tidak mengkhianati tiga perkara ini, tidak masuk padanya kedengkian. Naam. Baik. Mengikhlaskan amalan untuk Allah kemudian menasihati penguasa muslimin dan mencocoki kaum muslimin kemudian beliau menyebutkan inna man takun dunya niyatuhu, ini yang jadi syahidnya. Barang siapa yang dunia itu menjadi niatannya, tujuan terbesarnya tatkala dia beramal, yaj'alullahu faqrahu baina ainaih, Allah jadikan kefakirannya di antara kedua matanya. Orang-orang yang niatannya, orientasi terbesarnya, tujuan terbesarnya adalah dunia, maka nah, senantiasa dibayang-bayangi dengan kefakiran, takut miskin, terus merasa kurang dan kurang jika amalannya tujuannya dunia. Baik. Wa yusaddidu alaihi dhai'atahu, dan Allah porak-porandakan nam dhai'ah. Dhai'ah itu adalah pekerjaannya, mata pencariannya. Nah, mata pencariannya dibuat Allah Subhanahu wa taala. Dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tujuan semuanya adalah dunia. wala ya'ti minna illa ma kutibalah, dan tidak datang padanya dari dunia ini kecuali apa-apa yang sudah ditentukan untuknya. Meskipun dia kerahkan seluruh kemampuannya, seluruh ilmunya, seluruh waktunya, dan tetap dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang Allah sudah tentukan jatah untuknya. Naam. Ini orang-orang yang beraktivitasnya lihat di dunia. Nah, mereka-mereka yang segala aktivitasnya tujuannya adalah dunia, maka Allah jadikan kefakiran itu bayang-bayang di depannya. Takut miskin, sehingga terus merasa kurang, kurang, kurang. Gak akan pernah merasa cukup. Nah, urusannya, pekerjaannya dikacaukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan dia tidak mendapatkan lebih dari apa yang telah ditentukan. Meskipun semangat, waktu, ilmu, tenaga dikerahkan, tetap dapatnya sebagaimana yang telah jatahnya. Sebaliknya, waman takun al-akhiratu niyatahu, barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, yaj'alillahu ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaannya dalam hatinya. Kalau semua amalan yang dia jalankan dengan tujuan akhirat, dia diberikan sifat qanaah, cukup dalam hatinya. Wa yakfihi ri'atahu, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pekerjaannya, maishahnya, sumber penghasilannya. Wa ta'tihi dunya, dan dunia mendatangi dia, dunia yang ngejar dia. Wa yaraghimah, dan dunia dalam keadaan hina. Dia tidak, yakni orang itu tidak butuh untuk mengerahkan usaha yang banyak, tapi dunia yang mengejar dia. Jika amalan-amalan dia, dia niatkan untuk akhirat. Urusannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rasa cukup dalam hatinya. Nah, dunia akan mendatanginya. Berbeda dengan orang-orang yang tujuannya adalah dunia, urusannya dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus merasa kurang, kurang, kurang. Seakan-akan waktu yang berikan 24 jam masih kurang untuk mencari harta, karena dihantui dengan kefakiran. Nah, bersama dengan itu, dia tidak mendapatkan penghasilan yang melebihi apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawa Ibnu Majah. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Apa alam syawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.